اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله، segala puji dan syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus nikmat di pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa datang di majelis ilmu dalam keadaan sehat, memiliki keluangan waktu, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh yang lain. Semoga nikmat-nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Yang kedua, salam serta salawat untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan adab berdoa. Pada pertemuan dua pekan yang lalu kita membahas sampai dengan poin yang ke-13. Betul? 13 ya. Nah, kita lanjutkan di poin yang ke-14. Di antara adab berdoa yaitu seorang hamba dalam berdoa tidak berlebihan atau melampaui batas dalam berdoa. Jadi ketika kita berdoa, adabnya adalah tidak berlebihan atau melampaui batas dalam berdoa. Bagaimana bentuk melampaui batas dan berlebihan dalam berdoa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat yang ke-55, di surah ke-7 ayat yang ke-55. Wad'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Sungguh Dia Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berangkat dari ayat ini, Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya bagaimana? Yaitu melampaui batas dalam segala hal, termasuk tindakan melampaui batas dalam meminta sesuatu yang tidak pantas bagi dirinya, atau berlebihan dalam berdoa, atau mengeraskan suara dalam berdoa. Maka ini juga termasuk dalam melampaui batas yang dilarang dalam ayat Al-A'raf 55 ini. Karena Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan tadarrur, dengan merendahkan hati dan khufyah, melembutkan suara. Pernah suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an melihat anak laki-lakinya berdoa, yang di dalam doanya dia mengatakan, "Ya Allah, jika aku memohon kepadamu surga, aku memohon kepadamu surga, kenikmatannya, kemegahannya, ini dan itu." Jadi disebutkan detail bagaimana surga itu isinya, dia minta pada Allah. "Aku juga berlindung kepadamu dari neraka, dari rantai-rantainya, dari belenggunya, dari panasnya, ini dan itu." Kemudian Sa'ad menegur putranya, "Wahai putraku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a.' Akan ada nanti suatu kaum yang berdoa itu melampaui batas dalam berdoanya." Nah, contohnya anaknya tadi. Jadi minta surga itu detil. Minta dijauhkan dari neraka detil pula disebutkan. Ini berlebihan. Maka dilarang oleh ayahnya karena mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayakunu qaumun yataduna fid du'a. Akan datang nanti suatu masa suatu kaum yang jika dia berdoa maka kaum ini doanya berlebih-lebihan. Diterangkan oleh Al-Munawi rahimahullah makna berlebihan dalam berdoa yang dimaksud dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi adalah berdoa meminta sesuatu yang tidak boleh atau melampaui batas, mengeraskan suara dan bersajak dalam berdoa. Jadi doanya kayak dirangkai. Jadi kalau ujungnya A, nanti bait kedua A, nanti bait ketiga I, belakangnya I lagi. Jadi kayak bikin sajak begitu. Ya, kalau di pelajaran sekolah zaman dulu ada pelajaran sajak itu kayak gitu, pantun. Nah ini nggak boleh. Karena itu namanya takalluf, membebani diri. Ya, berlebih-lebihan yang seperti ini. Karena kata Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, inna utital jannah utitaha wa ma fiha minal khair wa in uzid wa in utita min nar utita minha wa ma fiha minasyar. Sesungguhnya jika engkau diberi surga oleh Allah maka engkau pun telah diberi semua kebaikan yang ada padanya. Jadi kalau kita minta Allahumma inna as'alukal jannah, itu isinya include masuk di dalamnya. Enggak usah didetilkan. Karena yang termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Dan jika engkau minta dilindungi dari nerakanya Allah, maka engkau dilindungi darinya dan seluruh keburukannya neraka. Demikian juga seorang sahabat namanya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Ia pernah melihat anaknya berdoa. Yang doa anaknya ini adalah Allahumma inni di dalam doanya as'alukal qasra al bayda an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, aku mohon kepadamu istana yang putih yang ada di sebelah kanannya surga kalau aku nanti masuk. Nah ini kan berlebih-lebihan ya Mas kan. Ya. Mau masuk sebelah kiri, depan, kanan, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini termasuk dalam bentuk berlebih-lebihan. Wahai anakku, kata Mughaffal, jika engkau minta maka mintalah surga. Dan jika engkau berlindung dari neraka mintalah neraka, berlindung dari neraka. Kemudian menyebut hadis Nabi yang tadi, sayakunu qaumun yataduna fid du'a, akan ada nanti satu kaum yang berlebih-lebihan di dalam berdoa. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antara bentuk berlebih-lebihan di dalam berdoa adalah seseorang meminta posisi wasilah, posisi yang tidak layak bagi dirinya. Seorang hamba minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah aku kekuasaan untuk bisa melihat yang gaib. Ya Allah, berilah aku kedudukan sebagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya berlebihan. Karena ini bukan makamnya dia. Atau dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku karunia. Jangan karunia ini diberikan pada orang lain. Hanya saya saja, ya Allah. Yang lain tidak usah, ya Allah. Ini juga termasuk berlebihan dalam berdoa. Jadi tidak diperkenankan. Pernah suatu ketika dalam sebuah hadis di riwayat Imam Bukhari di hadis nomor 6010. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, qauma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salat wa kumna ma'ahu faqala a'rabiyun wa huwa fi salati Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Kami pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang laki-laki yang di tengah salatnya dia berdoa, apa doanya? Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang lain, ya Allah. Saya saja sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya itu dipersempit untuk dirinya dan Nabi saja, yang lainnya enggak usah. Ya, nakal-nakal semuanya yang lain. Siapa dia? Orang Arab Badui. Ya, bisa dimaklumi ya, orang Arab Badui enggak punya adab, kurang ilmu dan seterusnya. Maka kemudian setelah salam Nabi SAW menghampirinya. Falamma salama Nabi SAW qal lil a'rabi, berkata kepada orang Arab Badui tadi, laqad hajjarta wasi'an yuridu rahmatallah, engkau telah membatasi rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu luas, kenapa kau batasi hanya untuk dirimu dan diriku, kata Nabi SAW. Maka kalau berdoa, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdoalah pula untuk saudara-saudara kita yang lain. Karena sebagaimana pernah kita singgung juga di majelis ini, barang siapa yang berdoa untuk kebaikan saudara yang tidak hadir di hadapannya, maka ada malaikat di kepalanya yang mengatakan amin untukmu juga doa yang sama. Kalau kita hanya membatasi doa itu kebaikan untuk kita saja, maka banyak kebaikan yang terhindar dari orang lain dan dia terhindar dari kebaikan yang lain pula. Karena ketika kita mendoakan saudara kita, ya Allah berilah si fulan itu panjang umur, penuh keberkahan, rezeki yang luas, maka malaikat mengatakan amin untukmu juga hal yang sama. Pernahkah kita mendoakan saudara kita seperti itu? Kan jarang. Padahal potensi untuk diaminkan malaikat doa seperti itu besar loh jamaah sekalian. Dan doa seperti itu potensinya lebih ikhlas, lebih jauh dari riya. Karena dia mendoakan orang yang tidak minta pada dirinya dan tidak ada di hadapannya. Jadi dia nothing tulus gitu, gak ada beban. Mau orangnya seneng apa enggak ya terserah, yang penting saya doain dia kebaikan, kan begitu. Jadi kalau panjenengan melihat ada suatu saudara kita mungkin ada kesusahan atau apa, doakan dia. Karena malaikat akan mengatakan amin untukmu pula doa yang sama. Subhanallah, jemaah sekalian. Saudara kita mungkin kesulitan rezekinya, doakan dia dilapangkan rezeki. Malaikat mengatakan amin untukmu pula keluasan rezeki. Bukankah ini kebaikan? Kalau dia mendoakan ya Allah hanya untukku saja, ya Allah, kan dia membatasi rahmat Allah yang begitu luas. Maka diantara ada berdoa, tidak berlebih-lebihan di dalam berdoa. Yang berikutnya, yang ke-15, di antara adab berdoa adalah dia tidak meminta dalam doanya itu disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta penyegeraan siksa di neraka di dunia sekarang. Jadi dia minta nanti kalau ada siksaku ya Allah di akhirat, segerakan sekarang saja ya Allah. Biar nanti saya di akhirat gak banyak ya, banyak dosa. Gak disiksa banyak, jadi mintanya sekarang aja di kontan. Jamaah sekarang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk di poin ini, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa hadis di antaranya yang menyebutkan tentang orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hadis itu sekitar 4 atau 5 kelompok orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah. Jadi orang ini, Allah itu ingin orang ini baik. Sementara kan banyak orang ingin Allah memberikan dia kebaikan, tapi ini Allah memberikan dia sesuatu yang baik karena Allah menginginkannya. Salah satunya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di hadis nomor 2396 dengan sanad hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dambi hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, maka Allah akan segerakan sanksinya untuknya di dunia. Dikontan langsung. Ya punya dosa, punya maksiat, punya kedzaliman, punya kesalahan, Allah berikan hukuman langsung di dunia. Itu tanda Allah sedang menghendaki kebaikan pada si hamba. Karena dengan sebab itu si hamba akan terhapus dosanya sedikit demi sedikit sampai kemudian selesai dosanya, bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa satupun. Wa idza aradallahu bi 'abdi syarr, jika Allah menghendaki keburukan pada si hamba, amsaka anhu bidambihi hatta yuwaffiya bihi yaumul qiyamah, maka Allah akan menahan azab bagi dosa-dosa yang dia lakukan nanti pokok-pokan di akhirat. Bendulnya bendul buri, kayak blangkon. Blangkon kan bendulnya buri. Panjenengan pilih yang mana? Dikontan sekarang apa nanti hitung-hitungan di akhirat? Kadang seseorang itu diberi hidup susah, diberi penyakit yang gak kunjung-kunjung sembuh, digoda oleh istri, anaknya, atau suaminya, atau kerabatnya, diberi kehidupan yang ya, banyak ujian lah datang silih berganti, hartanya, keluarganya, anaknya, mertuanya, orang tuanya, terus silih berganti. Ini bentuk musibah yang dengannya seorang hamba akan digugurkan dosa-dosanya. Ini itu bentuk Allah ingin menghendaki dia jadi orang baik. Tetapi jamaah sekalian, tidak boleh minta siksa itu disegerakan. Tapi kalau musibah datang, maka sikap kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Sabar, ridho. Itu sikap ketika terjadi musibah. Tapi kalau itu belum jadi datang pada kita, jangan minta gitu loh. Dengan harapan hadis tadi kena, oh, biar saya dosa saya hilang, saya minta sama Allah, ya Allah siksanya segerakan ke saya sekarang aja ya Allah. Maka ini tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Tapi kalau musibah datang dengan sebab dosa-dosa kita, maka itu sebagai penggugur dosa bagi seorang hamba. Pernahkah kita sakit? Pernahkah kita kesempitan rezeki? Pernahkah kita sedang sumpek masalah di rumah, pekerjaan, dan seterusnya? Pernahkah? Semua pernah mengalami, termasuk yang berbicara pula. Itu penyebab Allah dengan jalan itu ingin kita digugurkan dosa-dosanya. Berarti Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, jika Allah mencintai satu kaum, maka kaum ini diberi ujian terus-menerus. Itu tanda Allah mencintai kaum tersebut. Dan besarnya kecintaan Allah berbanding lurus dengan besarnya cobaan pada kaum tersebut. Maka kemudian ada seorang sahabat sakit keras di Muslim nomor 2688. Dijenguk oleh Nabi bersama Anas bin Malik radhiyallahu an. Diendangi, dibesuk. Ya. Kasihan sahabat ini. Tinggal tulang berbalut sama kulit, kayak anak ayam yang gak berdaya sama sekali. Kemudian Nabi berkata, hal kunta tad'u bi syai'in au tas'aluhu iyyahu. Apakah engkau pernah meminta, apakah engkau pernah berdoa pada Allah? Qala na'am, pernah ya Rasulullah. Kuntu aqulu Allahumma ma kunta mu'akibi bihi fil akhirah fa'ajjalahu li fid dunya. Ya Allah, aku pernah berdoa ya Rasulullah pada Allah. Apa doamu? Ya Allah, kalau engkau siksa aku di akhirat kelak, maka segerakan siksa itu untukku sekarang di dunia. Itu doanya orang tadi yang sakitnya kayak ayam telun tadi itu, yang sudah gak berdaya tadi. Nabi kasihan, wah ini sahabat kok sampai seperti ini, sakit berkepanjangan gak sembuh-sembuh. Ternyata sahabat ini berdoa minta siksa nanti kalau dia didapatkan di akhirat disegerakan sekarang saja. Paham maksudnya? Kemudian Nabi mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Nabi memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. La tutikuhu aw la tastati'uhu. Kamu enggak akan mampu. Afala qultu Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Tidakkah engkau berdoa, ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan aku dari neraka? Ternyata Nabi heran, orang ini kok minta disiksa. Nabi memuji Allah subhanallah, heran, kaget, takjub, loh kok bisa orang kok minta disiksa sekarang? Kenapa enggak doanya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Atau kalau bahasa kita sering dalam Al-Qur'an dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu zakat. Kemudian orang ini membaca doa itu, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kesembuhan baginya dan Allah kemudian mengizinkan si hamba ini sembuh. Subhanallah, jemaah sekalian. Bagaimana dahsyatnya doa sapu jagat yang disebut orang sapu jagat itu luar biasa. Maka tidak diperkenankan seseorang itu minta agar ya Allah, saya ini sudah susah hidup saya, ya siksa saya saja sekarang saya, dan cepat nang mati saya, dan nanti bertemu engkau saya enggak punya banyak dosa, itu enggak boleh. Kita ambil faedah dari hadis yang kita bacakan tadi di Muslim nomor 2688. Yang pertama, faedah dari hadis tadi adalah di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita adalah doa sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang Allah ajarkan kepada kita, dan Nabi pula mengajarkan kepada hamba-hamba, kepada umatnya dengan kalimat Allahumma. Sama Allahumma atau Rabbana, yang sering dia Al-Quran itu pakai Rabbana. Yang kedua, faedah dari hadis ini adalah perkataan Allah wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa neraka, merupakan permintaan hamba agar dilindungi dari siksa neraka, sekaligus menunjukkan bahwa dirinya memohon segala sebab yang bisa memasukkan dia ke dalam neraka agar dihindarkan. Maksud wakina ada benar, tidak hanya agar dilindungi dari neraka, tapi segala sebab-sebab yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka, maka dia minta agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari ucapan, dari keharaman, dari kemaksiatan, dari hal-hal yang Allah haramkan dan seterusnya, dari berbagai macam kedzaliman dan dosa, maka dia minta agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin, wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa-apa yang mendekatkan kepada surga dari ucapan dan perbuatan, dan aku berlindung kepada neraka dari apa-apa yang menyebabkan dan mendekatkan diri pada neraka dari perbuatan dan ucapan. Jadi semua hal yang menjadi piranti untuk bisa masuk surga dan neraka, kita mohon agar dimasukkan dan kita dijauhkan dari neraka. Jadi kita tidak hanya minta, Bapak Ibu sekalian, dihindarkan dari neraka itu dari bentuk fisiknya neraka, tapi wasilah-wasilah jalan menuju ke nerakanya kita minta untuk dihindarkan. Maksiat, dosa, apalagi banyak kedzaliman-kedzaliman yang menyebabkan seseorang itu bisa masuk neraka, kita minta sama Allah dengan doa wa qina adzabannar, minta dilindungi. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang ketiga, apa faedah dari hadis tentang orang yang sakit tadi? Ucapan ini juga mengandung permohonan agar Allah tidak memasukkan dirinya ke dalam neraka karena maksiat yang telah dikerjakannya, untuk kemudian nanti dikeluarkan dengan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wakina adzabannar itu maknanya yang pertama adalah tadi yang poin kedua, minta agar dilindungi dari neraka dan hal-hal yang bisa menyebabkan dirinya masuk neraka. Poin yang berikutnya yang ketiga adalah agar Allah Subhanahu wa taala ya tidak memasukkan hambanya ke dalam neraka dengan sebab dosa yang dia telah kerjakan dengan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon jemaah sekalian, wakina ada benar itu maknanya juga kita minta syafaat pada Allah agar dosa-dosa kita ini enggak menyebabkan kita masuk neraka, begitu. Karena orang mukmin masuk neraka itu dengan tiga metode, tiga cara sebagaimana disebutkan oleh para alim ulama. Nah, kita bahas dahulu di sini kalau tidak salah. Yang pertama adalah orang mukmin itu masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa azab. Jadi gak usah dihitung, langsung masuk surga. Gak usah diteliti, gak usah diaudit dan segala macam, masuk surga. Dapat free pass. Yang kedua adalah orang mukmin yang melakukan dosa kemudian dihisab dengan hisaban yasirah, dihisab dengan sangat mudah. Apa makna dengan hisaban yasira? Hanya dipaparkan saja dosa-dosanya untuk dia akui bahwasanya dia pernah melakukan dosa A, B, C, D, E sampai seterusnya di hari ini, di jam ini, di tempat ini, dengan siapa dia melakukan dosa, semua dipaparkan kayak rapotan. Hei fulan, engkau punya dosa ini, kamu akui enggak? Maka fulan mengatakan, iya ya Allah, saya akui ini dosa saya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mengampuni dosa-dosanya ini, kemudian masukkan dia dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, bahwasanya si hamba ini dinampakkan oleh Allah dosa-dosa kecilnya. Kemudian dia bertanya pada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rob, mana dosa-dosaku besar yang lain? Kok gak kelihatan? Kan saya pernah dosa ini, kok gak kelihatan di mana? Dia heran. Dia takjub loh, kenapa dosa saya yang banyak kok gak ada semua? Yang nampak kok yang kecil-kecil saja? Iya, karena dosa-dosamu itu telah aku tutupi di dunia, dan aku telah tutupi juga, aku ampuni di akhirat. Maka kemudian dengan dosa kecilnya tadi, dihapus oleh Allah, dimasukkan ke surga. Dengan rahmatnya Allah. Yang ketiga, orang mukmin yang memiliki dosa karena mendolimi dirinya, dolimun bin nafsi, maksiat, dolim, berbagai macam dosa-dosa yang dia lakukan, baik dolim pada dirinya maupun orang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala pula, maka jika dia berat timbangan keburukannya, maka dibawa maksiat Allah subhanahu wa ta'ala, dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Imma Allah ampuni dosa-dosanya, kemudian dia masuk surga, imma dia dihukum sebesar dosa yang dia lakukan, kemudian dia dikeluarkan dari neraka Allah, baru kemudian endingnya masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya dari tiga kondisi orang mukmin ini, semuanya ujungnya masuk surga. Tapi tidak boleh kemudian kita apa-apa dosa, yang penting kan mlebu surga. Ya seperti itu konsepnya. Konsepnya kita meninggalkan dosa, bukan kemudian terjerumus dalam dosa kemudian senang, tidak. Jadi apa? Motivasinya adalah meninggalkan dosa. Tapi andai pun kemudian seorang karena hawa nafsunya terjerumus pada dosa, maka jangan berkecil hati, karena di sana ada syafaat Allah dan ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat, faedah dari hadis tentang orang yang sakit tadi menunjukkan tentang doa Nabi yang lafaznya ringkas namun kandungan doanya mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Dan doa Rabbana Atina ini kata Anas bin Malik radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari Muslim, kana aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling sering mengucapkan doa Rabbana Atina atau Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Anas yang mendengar hadis ini tidak pernah meninggalkan dalam doa beliau, pasti di dalamnya ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka jangan pernah tinggalkan doa ini jemaah sekalian, karena sebagaimana meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun juga berdoa dengan doa tadi. Yang kelima, diperbolehkan bagi hamba untuk memanjatkan doa untuk urusan dunia dan akhiratnya. Karena manusia ini kan butuh dunia. Boleh. Orang minta agar diberi fadilah-fadilah dunia itu boleh. Ya Allah berilah aku kendaraan, rezeki kendaraan yang bisa aku gunakan untuk bekerja, bisa saya gunakan untuk ta'lim, ngaji ke Taman Dika dan seterusnya misalnya, itu boleh, kan dunia. Berilah saya ya Allah rezeki ini, biar lapak saya ini berkah, lancar dan seterusnya, itu boleh untuk urusan dunia, karena kita ini hidup di dunia ya Mas sekalian. Kita pasti butuh wasilah-wasilah dunia. Harta itu apa? Ya digunakan untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya tentunya. Ya diberi. Kemudian apa? Minta agar diberi yang paling utama adalah kebaikan di akhirat. Apa? Dimasukkan ke surga. Kemudian dibebaskan dari rasa takut ketika hisab, ketika ditegakkan yaumul kiamah. Kita lihat bagaimana keadaan manusia di hari kiamat ketika dibangkitkan pertama kali. Mereka ini menunggu lama aja mas. Nunggunya lama dan tidak tahu kapan harus selesai untuk berdiri nunggu yaumul hisab ditegakkan oleh Allah. Dihitung itu lama. Kita saja di dunia kalau urusan menunggu-menunggu paling menjemukan. Kata orang pekerjaan menunggu itu pekerjaan paling tak enak, kecuali mancing. Mancing itu kan nunggu ya. Ya, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Tapi kalau menunggu itu paling tidak enak, karena kita nggak tahu kapannya. Di akhirat nggak ada jam ya mas, kan? Nggak ada timer, nggak ada stopwatch. Kemudian manusia mendatangi para nabi untuk minta syafaat agar kemudian Allah menegakkan perhitungannya. Bisa dibayangkan ya mas, kan? Oh, nggak bisa dibayangkan ya. Saya ceritakan aja lah. Di akhirat itu manusia dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak ada atapnya, kemudian matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kita. Kita aja sekarang Sudarjo Surabaya panasnya berapa sekarang? 38-40 ya. Itu kalau siang, kadang kalau lampu merah pada cari yang hiup-hiupan semua. Yang motoran, yang mobilan ya enggak. Bisa merasakan bagaimana panasnya, padahal matahari itu jauhnya berapa kilometer dari bumi sekarang. Nanti di yaumul kiamah 1 mil di atas kepalanya manusia. Keringat bercucuran sepanjang amal yang dia lakukan. Yang sebelahnya tenggelam di mata kakinya dengan keringatnya. Yang belakangnya mungkin tenggelam sak lututnya. Yang di depannya mungkin tenggelam sak pinggangnya. Yang sebelahnya lagi mungkin tenggelam sak dadanya. Yang satunya megap-megap sudah. Gak ada yang sama, kenapa? Sesuai dengan amal yang dilakukan di bumi. Maka mereka meminta pada para anbiya agar segera ditegakkan penghitungan amal, karena mereka sudah gak kuat dengan kondisi menunggu di hari kiamat seperti itu. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa, dan terakhir kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimintai, semua para nabi menolak, jangan. Saya punya dosa. Nabi Adam pernah makan buah yang Allah larang. Nabi Nuh pernah meminta kepada anaknya ya agar menjadi ahlinya, padahal sudah dinas oleh Allah termasuk golongan orang-orang kafir termasuk istrinya. Kemudian nabi siapa berikutnya? Nabi Ibrahim. Apa dosanya Nabi Ibrahim? Pernah berbohong, dianggap berbohong, padahal itu kalimat ya, kalimat kinayah ya, bukan bohong sungguhan itu. Kemudian Nabi Musa, apa dosanya Nabi Musa? Yang dianggap beliau dosa, apa dianggap dosa? Membunuh orang Kipti, penduduk pribumi Mesir. Nabi Isa, apa dosanya? Di hadis itu di Sahih Bukhari, Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Ibnu Hajar al-Asqalani kemudian mensarah hadis tadi dengan mengatakan, para ulama mengatakan, kenapa kok Nabi Isa tidak menyebut dosanya? Di riwayat yang lain menyebutkan, karena manusia menganggap aku sebagai ilah. Padahal Nabi Isa kan enggak mendeklarasikan jadi ilah, sebagai roh, sebagai Tuhan, tidak kan? Tapi kan kaumnya. Tapi Nabi Isa sebagai bentuk tawadhu'nya pada Allah, maka beliau enggak mau minta syafaat pada Allah untuk manusia. Maka diberikanlah terakhir kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang kemudian Nabi bangkit meminta syafaat, sujud di bawahnya arsy. Kemudian Allah mengatakan, angkat kepalamu ya Muhammad, mintalah pasti aku akan diberi. Kemudian Nabi meminta agar segera ditegakkan penghitungan amal hamba. Baru selesai penantian panjang manusia di hari kiamat. Itulah kemudian disebut dengan syafaatul uzma, syafaat besar Nabi untuk seluruh umat manusia. Semuanya diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian syafaat khusus pada orang-orang ahlu tauhid yang telah masuk neraka akan dientas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita ya, kondisi saat itu sangat hebat. Maka kita minta pada Allah dengan waqina adzaban nar tadi, masuk pada cakupan tadi, agar diberi kemudahan ketika menghadapi yaumul qiyamah, hisab penghitungannya dan seterusnya. Ya. Yang keenam, faedah dari hadis ini adalah permintaan kebaikan dunia itu masuk dalam doa ini, masuk dalam apa? Nikmat rumah, nikmat anak-anak yang soleh dan soleha, istri yang soleha atau suami yang soleh, ya, kemudian ilmu yang manfaat, itu termasuk dari kebaikan fit dunia wal akhirah. Maka dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, makna dari fit dunia akhiratu fit dunia, kebaikan dunia itu apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Ali bin Abi Thalib menafsirkan kebaikan dunia maknanya adalah al-qanaah, hidup qanaah, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kebaikan dunia. Tentu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Yang ketujuh, seyogianya seorang hamba, faedah dari hadis tadi, prioritas kehidupannya yang dia minta itu lebih banyak condong kepada permintaan akhirat. Karena doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa untuk akhirat? Dua. Fid dunya satu, akhirah adzabannar. Maka seorang muslim seharusnya kalau berdoa itu prioritasnya untuk jangka yang panjang, yaitu kampung akhirat. Dia lebih prioritas pada hal itu. Ya. Karena Nabi menyebutkan doa tadi di Al-Qur'an dua. Akhirat kebaikan dan waqina adzabannar. Berarti kan kehidupan akhirat. Dua di sana disebutkan sebagai bentuk prioritas kita dalam berdoa. Yang kedelapan, di antara ciri doa yang baik, kata para ulama, mengandung permintaan yang mengumpulkan antara rohbah dan rahbah. Kalau berdoa itu sebaiknya mengandung permintaan yang namanya rohbah. Rohbah itu minta pahala, minta kebaikan-kebaikan, dan isinya tentang rohbah, menghindar diri dari siksa. Jadi biar gak coba minta yang enak-enak atau gitu loh. Maka kita menghindarkan pula diri kita dari hal-hal yang buruk pula. Maka menggabungkan keduanya adalah doa yang paling baik. Dan Nabi telah mencontohkan dengan doa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ke berapa? Sembilan. Di antara bentuk keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menjenguk sahabat-sahabatnya yang sedang sakit. Terkadang bapak buah itu kadang sungkan, ya, jaim gitu, nengok anak buahnya yang sakit, yang sedang kesusahan, paling nyuruh stafnya. Yang datang paling karangan bunga. Nabi tidak. Nabi siapapun yang sakit, siapapun yang kesusahan, beliau sambangi, beliau tengok, beliau kunjungi, siapapun dia, mau yang kaya maupun yang miskin. Termasuk sahabat yang sakit tadi itu, gak disebutkan namanya Zuhan, namanya memang tidak terkenal sahabat tadi. Tapi ini sebentuk keteladanan Nabi SAW sebagai seorang pemimpin. Maka tengoklah anak buahnya, tengoknya orang yang ada di bawah penguasaannya. Kalau pimpinan ya rakyatnya, anak buahnya. Tengok kalau dia sakit, jangan dibiarkan. Ini bentuk perhatian seorang pimpinan kepada anak buahnya, hingga kemudian muncul respek anak buah pada pimpinannya. Oh iya, bapak buah saya ini orang baik, dulu pernah saya ditengokin. Nah ini muncul ya rasa respon yang positif dari anak buahnya. Nah, ini kebaikan. Yang ke-10, anjuran menjenguk orang sakit dan mendoakannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau bersabda, "Ma min muslimin ya'udhu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsiya." Tidaklah seorang muslim menjenguk sesama muslim yang lain yang sedang sakit di pagi hari melainkan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dirinya sampai sore. Subhanallah. Ada 70 ribu malaikat, Bapak Ibu sekalian, mendoakan panjenengan kalau besok orang yang sakit. Berangkat pagi, panjenengan didoakan sampai sore oleh 70 ribu malaikat. Subhanallah. Allah kirim khusus 70 ribu malaikat untuk mendoakan orang yang sedang mengunjungi saudara yang sedang sakit. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi 70 alfan malakin hatta yusbiha. Kalau dia nengoknya sore, ada malaikat 70 ribu pula yang mendoakan dia sampai di siang harinya atau di pagi harinya. Begitu seterusnya. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia akan mendapatkan kelak taman di surga. Jadi orang kalau suka jenguk orang yang sakit itu nanti dapat pahala di surga. Diberi taman di surga aja, Mas. Tapi jangan kalau nengok orang sakit itu harapannya nanti kalau saya sakit nanti biar saya ditengok. Bukankah ada kaidahnya Ustaz, al jasa min jinsil amal? Jangan seperti itu motivasinya. Kita nengok itu karena kita berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk menengok saudaranya. Termasuk hakul muslim alal muslim. Nah, jangan punya tendensi biar saya kalau sakit nanti ditengok. Ya jangan. Yang ke-11, hadis ini menunjukkan isyarat bahwasanya dosa dan maksiat merupakan salah satu sebab munculnya datangnya musibah dan cobaan. Hadis tadi tentang orang yang sakit tadi itu menunjukkan isyarat bahwasanya dosa dan maksiat yang kita lakukan itu menjadi penyebab datangnya musibah dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Maksudnya apa? Dosa-dosa kita sendiri. Jadi musibah apa saja coba sekarang? Mau tanah longsor, mau banjir, mau gunung meletus, mau apa saja, itu semua karena sebab dosa-dosa manusianya sendiri. Bukan semata-mata karena fenomena alam. Oh ini berarti karena ada retakan bumi hingga kemudian terjadi tsunami. Oh ini karena enggak. Itu semua karena dosa-dosa kita. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah di kitabnya Ad-Da'wah Dawah di bab yang kedua membahas tentang dampak maksiat dan dosa itu ada puluhan dampak. Puluhan dampak. Baik pada diri, keluarga dan masyarakat sekitar. Maka waspadalah dari dosa dan maksiat. Yang ke-12, balasan atas dosa dan maksiat terkadang dilakukan yang dilakukan hamba terkadang oleh Allah itu disegerakan. Termasuk salah satu dosa yang disegerakan dampaknya di dunia adalah pemutusan tali silaturahim dan uququl walidain. Ada dosa dua yang Nabi sebutkan dalam hadis yang lain. Dosa itu yang kontan Allah berikan ganjaran di dunia, enggak usah nunggu nanti di akhirat. Di akhirat juga dapat nanti di akhirat. Tapi di dunia dia langsung dikontan. Apa itu? Uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Itu dosanya kontan. Dan pemutusan tali silaturahim. Mengapa kok pemutusan tali silaturahim masih disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara di sana ada uququl walidain juga termasuk silaturahim? Karena silaturahim secara umum Nabi memberikan perhatian agar tidak diputus tali silaturahimnya. Maka waspadalah. Ya, kalau kehidupan kita ini susah, ekonomi kita seret, sering banyak musibah, silih berganti pada keluarga kita, anak kita, harta kita, jangan-jangan hubungan kita dengan orang tua kita sedang tidak baik-baik saja. Tolong ditengok kembali, tolong dikoreksi kembali. Jangan-jangan ada ucapan kita yang nyelekitin hati orang tua. Jangan-jangan ada tindak tanduk gestur tubuh kita yang kemudian membuat orang tua kita jadi jengkel, jadi gak rido sama kita. Maka tolong perhatikan seperti itu. Ada seorang sahabat ketika dipanggil oleh ibunya, kemudian dia menjawab dengan suara yang keras. Kemudian dia teringat dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang uququl walidain. Maka kemudian dia beristighfar kepada Allah. Kemudian dia bebaskan budaknya dengan harapan barangkali suara keras saya tadi menyakiti hati orang tua saya. Saya menebusnya dengan kafarat, yaitu membebaskan budak. Sampai seperti itu jemaah sekalian. Maka tolong perhatikan hubungan kita dengan orang tua kita. Baik-baik sajakah atau sedang tidak baik-baik saja? Karena imbasnya ada pada musibah yang datang pada kita. Yang ke-12, ke-13 ya. Yang ke-13, anjuran mengucapkan kalimat subhanallah jika melihat atau mendapati sesuatu yang menakjubkan, mengherankan atau mengagetkan dirinya. Tapi kan heran tadi, ada sahabat kok minta siksanya disegerakan. Subhanallah, maha suci Allah. Maka ini dianjurkan. Kita melihat hal-hal yang aneh, heran, takjub. Subhanallah. Pernah datang para wanita minta fatwa Nabi SAW bagaimana cara membersihkan diri dari haid. Kemudian Nabi mengatakan, ambillah kapas, berilah pewangi, kemudian bersihkan. Sahabiah ini masih belum ngeh dengan jawaban Nabi. Masih tanya detailnya gimana ya Nabi. Maksudnya bersihkannya gimana? Nabi lah yusungkan, menyampaikan pada para ibu-ibu sahabat. Kemudian diseret sama Aisyah, diterangkan begini dan begitu. Subhanallah, pakai kain bersihkan, wis. Maksudnya Nabi mau meraktekan gitu. Aisyah kemudian memberitahu pada ummahat sahabat tadi detail cara membersihkan darah haid. Untuk ngetes gitu loh, bagaimana membersihkannya. Nabi enggak detail. Tapi kan maksudnya faham gitu loh, dengan kain dikasih kapas, kapas dikasih pewangi, pembersih, selesai. Maksudnya faham. Maka Nabi mengatakan, subhanallah, heran kok iso nak wong tako kok gini, kok gak faham-faham gitu. Jadi kalau kita ada orang, kita terangkan kok sih gak nge-nge, kita nganggapnya apa? Nganggapnya apa? Ini sama ini kan jauh. Bukan berarti orang kalau tinggi ini semakin lama loh ya. Koneknya lama. Wong kecil lemoti sih, subhanallah, awakmu gak paham-paham sih. Nah, itu boleh. Subhanallah, kamu gak mudeng-mudeng awakmu ini. Itu boleh, mengucapkan itu boleh. Heran kita ini. Pusing. Bahasa sederhana aja kok gak bisa paham itu maksudnya gitu. Jadi bisa mengucapkan subhanallah boleh. Itu tidak dianjurkan. Apa bedanya dengan Masya Allah? Kadang orang kadang sering tertukar atau menganggap sama kan Masya Allah sama subhanallah, betul? Kalau Masya Allah gimana? Kalau di Al-Quran itu, kalau kita masuk ke sebuah kebun, kemudian melihat hasilnya yang luar biasa, kemudian mengatakan apa? Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Maka para ulama menyebutkan, kalau ada hadis pula, kalau engkau melihat hal atas nikmat pada dirimu, hartamu, anakmu, atau orang lain, maka doakan dengan keberkahan. Maka ucapannya apa? Masya Allah. Dan cocoknya untuk kita. Ya kita dapati anak kita apal gitu ya. Masya Allah, bapaknya gak apal-apal metrikul dok. Anaknya wis jus 3 misalnya. Itu Masya Allah, jangan subhanallah, gak cocok. Masya Allah. Melihat Masya Allah. Karena kata Nabi SAW menjauhkan dari penyakit aib. Maka kalau kita sedang memposting di media sosial, mungkin keluarga kita, maka kasih capture-nya itu Masya Allah, Tabarakallah. Karena nanti akan menghindarkan seseorang dari hasadnya mata. Karena kalau di media sosial boleh jadi ada orang hasad sama kita. Hasad itu yang kemudian muncul penyakit ain, itu dua, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Bisa karena benci yang berlebihan atau karena suka yang berlebihan. Mungkin kita posting anak kita yang lagi lucu-lucunya gitu ya. Kemudian kita gak ngasih apa-apa capture-nya. Hebatnya anak saya. Ada orang seneng-senengnya sangat. Muncul ain. Sakit dia. Kalau dibawa ke dokter gak akan ketemu penyakitnya. Diprediksi apa aja gak akan ketemu. Kecuali di rupiah. Kalau kita ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, anakku pinter, anakku kalau lucu gemuk itu apa namanya? Gemolnya. Saya mau nyebutkannya gak susah. Kadang kita lucu kan lihat anak kayak gitu ya Masya Allah. Itu sebutkan Masya Allah. Kenapa? Menghindarkan seseorang dari sifatnya penyakit aib. Itu boleh zaman sekarang. Jadi panjenengan kalau misalnya pasang, ya tapi jangan sering-sering pasang status lah. Pasang status keluarga itu sebaiknya dihindari lah. Pasang status istrinya sudah pakai hijab yang syar'i, Masya Allah. Ya Alhamdulillah ya. Tapi tetap aja pasang status foto tukang buri cekri. Tak usah lah, sebaiknya enggak usah. Apa yang sudah ditutupi itu sebaiknya enggak usah diekspos. Kecuali ya, untuk konsumsi pribadi saja. Kalau misalnya untuk pemandangan alam, itu enggak apa-apa. Ya, itu lebih aman. Karena menghindarkan diri kita satu dari penyakit ain, yang kedua menghindarkan diri kita dari ujub, ria dan seterusnya. Ya. Jadi subhanallah, heran itu boleh ya, ucapan subhanallah. Yang ke berapa? 14. Perintah untuk memberikan nasihat. Perintah memberikan nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan, kemudian berikan solusi. Sahabat tadi kan salah, doanya kan minta supaya adab disegerakan, itu salah. Maka apa? Kasih solusi. Jadi kalau kita nasihati orang, Bapak Ibu sekalian, jangan cuma dinasihati tok, kasih solusi. Uslub dalam berdakwah itu enggak cuma nasihati tok, tapi kasih solusi. Solusinya apa? Kamu itu enggak boleh begini begitu. Nah, terus, ya, kasih nasihat. Orang kan kadang bisa meninggalkan, iya, habis itu saya ngapain? Paham maksudnya? Saya gak boleh begini, seharusnya begini. Apa? Harusnya apa? Dikasih tahu jalan yang benar. Itu metode dalam memberikan nasihat. Dan Nabi sepertinya caranya seperti itu. Beliau melarang, kasih jalan keluar. Kalau belum bisa ngasih jalan keluar, ya dinasihati dengan cara yang lain. Karena pasti orang yang kita nasihati untuk keluar dari kesalahannya, dia pasti akan cari jalan keluarnya bagaimana, kan begitu. Maka cari jalan keluarnya, berikan solusi. Maka ini cara paling efektif dalam memberikan nasihat pada seseorang. Yang terakhir, yang ke-15, faedahnya adalah anjuran untuk mendoakan orang yang sedang sakit dengan doa-doa yang telah datang dari Nabi SAW. Apa doanya? Syafaqallah la ba'san dahurun insya'Allah, atau syafaqallah shifa'an ajilan, dan seterusnya. Atau kalau mau dipegang di bagian tubuhnya yang sakit, ya boleh. Yang sesama mahramnya boleh. Ya, bismillah, bismillah, ya'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 7 kali pada bagian yang sakit. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meru'ya diri beliau, itu boleh. Atau doakan dengan Allahumma rabban nas adhabil ba's wasfih. Kalau perempuan ya wasfiha, dan seterusnya. Itu doa-doa yang panjenengan banyak berikan pada si sakit. Kemudian kalau menengok orang yang sakit itu kalau bisa jangan terlalu lama, karena dia butuh istirahat. Jangan diajak jagongan. Suwere gak ketemu, yo apa kabar, cerita, ngopi. Nah, orang sakit jangan cerita panjang-panjang. Cari waktu yang tepat. Kalau di rumah sakit ada waktu besok, iya. Tapi kalau di rumah kan waktunya luas, maka cari waktu yang tepat untuk dia dijenguk. Kalau mereka tidak mau dijenguk, ya jangan dipaksakan diri. Kemudian kasih motivasi, sugesti untuk sembuh. Jangan kemudian melihat dia sakit, waduh, ingin tonggok kue ingin ini. Orang dino ini harus dikubur. Persis pe awakmu ini gilorone. Waduh, dia panjenengan pulang, dia langsung gitu. Stres dia. Enggak dikasih motivasi sehat, malah kemudian dijatuhkan mentalnya. Kasih motivasi sehat. Dan jangan tanya penyakitnya. Sering kita kalau orang nengok orang sakit nih ya, panjenengan pasti tanya, "Yo, Pak Saman kok iso ngene lah?" Enggak usah tanya. Motivasi saja sembuh. Tanya sama keluarganya di luar, jangan sama yang bersangkutan. Dia sudah capek mikirkan sakitnya, panjenengan tanyai sakitnya, tambah sedih lagi dia nanti, enggak sembuh-sembuh nanti. Tambah panjenengan, ya kemarin gitu Pak, tetangga saya gak sampean itu persis Pak. Masa juga di rumah sakit meninggal loh. Ini jantungnya langsung copot gitu. Nah, ini faedah dari hadis tadi. Jadi begini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikannya, yaitu dengan cara apa? Diberikan hukuman atas dosa yang dia lakukan. Tetapi tidak boleh kemudian kita minta untuk disegerakan siksa tersebut. Tapi andai pun datang seperti itu, maka itu sebagai penyebab kafarat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Hakim. Ada seorang laki-laki di masa Nabi SAW yang dia ini dahulu ketika di masa jahiliyah pernah suka dengan seorang wanita. Kemudian di tengah jalan bertemulah dua orang ini, ibarat CLBK ini. Cinta lama busuk kembali, bersemi kembali. Tapi si wanitanya ini sudah muslim, sudah masuk Islam. Tapi si laki-lakinya ini masih punya hati. Digodalah si wanita, kemudian dia wanita mengatakan, jangan, saya sudah muslim, saya sudah masuk Islam. Dijaga muruahnya, dijaga kehormatannya. Berlalulah si wanita, laki-lakinya ini masih punya perasaan. Sambil pergi, dipandengi terus, tapi jalannya mundur. Kemudian setelah menghadap tembok, belakang keceduk tembok, berdarah dahinya. Karena jalan gak lihat jalan, yang melihatin wanita tadi. Yang menarik, sahabat ini datang pada Nabi SAW menceritakan tentang keadaan dia yang tadi goda wanita tadi. Nah, Kalau kita kan habis dosa gak berani cerita kan, ya aib soalnya. Kalau sama sahabat Nabi dulu, itu cerita sama Nabi untuk cari solusi, faktanya bagaimana. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, anta mimman aradallahu bika khairan, engkau termasuk orang yang sedang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil mengatakan hadis tadi, innallaha arada idza arada Allah bi 'abdi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka azab itu disegerakan untukmu di dunia. Jadi mungkin kita pernah mengalami kan jemaah sekalian, panjenengan pernah mengalami satu dosa, pernah melakukan maksiat, pernah mengalami hal yang enggak enak enggak setelah itu. Pernah ngalami tidak? Saya tanya, ada yang pernah ngalami tidak? Kalau yang gak pernah ngalami, yang harus hati-hati. Oh iya, saya katakan hati-hati. Musibah gak pernah, hidup lancar jaya, anak-anak sukses, istri masya Allah, semuanya enak lah. Tapi maksiat itu jalan terus. Saya gak pernah itu dapat musibah apa-apa itu, Ustaz. Hati-hati, Fir'aun itu sepanjang karirnya hidup, sepanjang karir jadi raja, cuma sakit satu kali, mulus. Selebihnya sehat dia, tidak pernah sakit. Maka mengatakan, anna rabbukumun a'la, saya ini rob kalian yang paling tinggi. Bikin piramid untuk nengok Tuhannya Musa di mana. Suruh Hamam, Hamam bikin piramid, saya mau nengok Tuhannya Musa itu di mana. Katanya tidak, tak lihat deh. Saking sombongnya dia, karena gak pernah sakit selama karir hidupnya, dia gak pernah sakit. Nah kita kan sering sakit, apalagi ini suara saya batuin 2-3 hari yang lalu mulai kuat perubahan musim lah. Sakit, ini gak pernah sakit, tapi maksiatnya jalan terus. Kira-kira gimana orang ini? Enak apa enggak? Jangan seneng dulu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Jika kalian melihat Allah memberikan nikmat-nikmat dunia pada seorang hamba, sementara si hambanya di atas kemaksiatan, maka perhatikan, itu namanya istidraj, dilulu bahasanya waru, bahasanya taman jika digonggong, terus maksiat, awakmu gak pernah dapat musibah, berarti awakmu bener. Itu bisa menjerumuskan seseorang loh, jamaah sekalian, membuat orang terlena dari dosa yang dia lakukan. Kenapa? Dia gak merasa salah selama ini kok. Salah saya apa? Dosa saya apa sama Allah? Saya sukses semua, hidup saya lancar semua, gak pernah musibah saya. Hati-hati ya mas kalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, peringatan Allah, nasihat segala macam, dia sudah datang kepada dirinya, melupakan itu semua, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan dunia untuk mereka. Kalau orang sudah terjerumus dengan dosa, maksiat, kemudian dia gak merasa ini dosa, gak merasa maksiat, pintu dunia ini dibuka sama Allah. Seolah-olah, oh Allah ridho sama saya. Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Tuh, buktinya usaha saya semua lancar. Kehidupan saya enak, enjoy-enjoy saja. Isi gue gak ada masalah. Maka apa kata Allah, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sehingga ketika mereka bergembira, senang dengan apa yang diberikan pada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami siksa mereka dengan tiba-tiba dan mereka terdiam berputus asa tanpa sempat taubat. Orang kalau sempat ini kan gak sempat taubat ya mas ya. Karena merasa selama ini kan dia aman-aman saja, gak ada peringatan apa-apa menurut dia. Sakit juga gak pernah, susah hidup juga gak pernah, pokoknya enak lah hidupnya. Tapi maksiat terus dia lakukan. Maka hati-hati, ini namanya istidraj. Allah ingin menambah dia bertambah dosa. Waktu yang dia lalui, dosanya kan tambah banyak. Dia hidup 2 hari daripada sebelumnya, dia tambah dosa 2 hari. Karena dia gak sempat bertobat pada Allah, maka dia terdiam berputus asa, karena Allah cabut nyawanya dengan tiba-tiba. Harta, jemaah sekalian, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanda sayangnya hamba. Bukan tanda si hamba ini diberi kenikmatan itu sebagai sayangnya Allah, bukan. Itu ujian. Dan betapa banyak manusia-manusia yang tidak lolos dari ujian kenikmatan dunia dibanding dia diuji dengan kenikmatan tentang sempitnya hidup dunia. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup hidup ketika masa susah, tapi ketika pintu-pintu dunia mulai terbuka, maka kami khawatir dunia tadi melenakan diri kami. Sahabat Anas bin Malik, umur beliau kan panjang dibanding dengan sahabat yang lain. Pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah, dengan para tabi'in. Jadi beliau pernah merasakan bagaimana susahnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun menemani Nabi sebagai pembantunya Nabi. Setelah itu di masanya para sahabat, kemudian ketika Islam mulai tersebar di beberapa negara, banyak ukhti yang datang ke negeri Islam, maka kehidupan kaum muslimin mulai meningkat. Ini khawatir Anas bin Malik. Kami dahulu bisa survive dengan kurma, dengan zam-zam, ketika sudah mulai masuk harta-harta dunia, kami khawatir fitnah ini tidak bisa kami bendung. Karena Nabi tidak pernah mengkhawatirkan umatnya itu dalam kondisi apa? Miskin. Yang dikhawatirkan itu kalau dunia mulai terbuka. Di Sahih Bukhari Nabi menceritakan, aku tidak mengkhawatirkan umatku kekurangan harta, miskin. Tapi yang aku khawatirkan apa? Ketika dunia ini mulai dibuka, pintu-pintu dunia dibuka, kemudian mereka saling sikut, saling bunuh, saling hasad, saling iri dengki kepada sesamanya, menghancurkan diri mereka sebagaimana menghancurkannya umat-umat yang telah lalu. Maka ini kita harus waspada aja, Mas. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita musibah, ini harus diimani sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri kita. Tapi kembali di poin yang ke-15 tadi, jangan minta agar azab itu disegerakan untuk kita. Sudah masuk surga. Sudah tadi. Ya, saya cukupkan sampai di poin ke-15 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Saya tutup doa atau ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, monggo. Hukum mengusap wajah setelah berdoa. Hukum mengusap wajah berdoa setelah sholat. Setelah doa atau sholat. Allahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Karena ada beberapa riwayat yang sebagian ulama menyebutkan dhaif, sebagian menghasankan hadis tentang mengusap. Jadi saya tidak bisa menjawabnya. Allahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi, saya enggak pernah usap. Allahu a'lam bishawab. Ya, Pak Ahmad. Ada sebuah riwayat. Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Nanti saya carikan hadisnya. Tapi riwayat apa? Di riwayat apa? Ya Allah. Terakhir. Masuk doanya Nabi Ibrahim. Kan ada ini. Nabi Ibrahim minta berdoa anak keturunannya diberi pelindungan dari menyembah kesyirikan. Boleh. Kan termasuk dzurriyah, anak-anak keturunan itu boleh. Tidak termasuk doa yang berlebihan dan memerinci. Kalau merincinya gini misalnya, ya Allah, jauhkan aku, istriku yang bernama Fulana, anakku yang bernama Fulan dan Fulana, ibuku yang bernama Fulana, bapakku, mertuaku, kakekku, apa itu namanya memerinci. Kalau secara global itu insya Allah tidak apa-apa. Karena ayatnya kan ada seperti itu. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Allah Alhamdulillah. Terakhir berangkat. Yeah. Oh, silakan, terakhir. Ini ada dalil yang menyatakan tidaklah membalas jasa seorang ibu, seorang anak bila kecuali dia memerdekakan diri dalam keadaan diperbudak. Terus pertanyaan saya, sepertinya bagaimana menyatakan jika seorang ibu tidak terbalaskan? Sampai ibunya jadi budak kemudian dibebaskan, begitu kan? Ya, itu sebagai gambaran bagaimana besarnya jasa ibu kepada kita. Sampai-sampai dikiaskan Nabi, kalau ibumu jadi budak kamu bebaskan baru mungkin sepadan. Berarti ibu gak akan jadi budak. Ibu gak akan jadi budak. Berarti kita gak akan bisa membalas sampai kapanpun kebaikan-kebaikan orang tua kita. Apa yang kita lakukan? Berbuat baik. Itu. Berbuat ihsan. Itu kalau dikonversikan dengan kebaikan ibu kita, itu gak akan nutup. Susu air ASI 2 tahun yang kita minum dari ibu kita, yang membentuk tulang kita, darah kita, kulit kita, daging kita, itu kalau dikonversi dengan amal kebaikan kita, gak akan bisa kita balas. Bisa kita balas dengan darah kita? Bisa. Kecuali panjenengan kembalikan susu tadi ke ibu kita. Artinya apa? Kita mati. Tapi kan kabarnya gak seperti itu. Intinya memang gak bisa dibalas, Pak. Tapi panjenengan kita semua bisa berbuat baik dengan maksimal. Sudah kita pernah bahas tentang adab anak pada orang tua di majelis ini kalau tidak salah. Anak harus berbuat maksimal untuk birrul walidain. Dia tidak boleh setengah-setengah. Karena dia gak akan bisa balas kebaikan ibu, gak bapak, gak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Maksimal. Jadi jangan samakan berbuat ihsan dirinya kepada teman, kepada orang lain, dengan ibu bapaknya, jangan disamakan. Harus lebih. Kalau misal ngasih temennya misal 50 ribu, sama ibunya jangan 50 ribu. Gambarannya kayak gitu. Kenapa? Harus maksimal. Kasih lebih. Mau 50 aku udah berkonconi lah. Gambarannya kayak gitu kurang lebih. Jadi maksudnya kayak gitu. Jadi ibu gak akan jadi budak. Karena gak mungkin ibu jadi budak kemudian kita bebaskan. Saking apa? Menunjukkan besarnya jasa ibu yang gak akan bisa dibalas oleh seorang anak kapanpun. Maka seorang anak laki-laki baktinya kepada orang tua sampai dia meninggal dunia. Hatta dia sudah punya anak, hatta dia sudah punya cucu, kalau masih ada ibunya misal, masih hidup, dia tetap bakti sama ibunya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum. Semoga menjadi ilmu yang nafi fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyiban mubarak. Allah mudahkan kita untuk melangkah menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menghapus dosa-dosa kita, kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.